Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini adalah majlis yang kelima dari majlis penjelasan kitab An-Nasaih Al-Musalsalah, sampai pada silsilah nasihat yang keempat. Aqul silsilatu nasihati litullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku, bagian yang keempat. Min durul kalam, termasuk mutiara-mutiara ucapan. Minal masyakiri wal fitan, daf'uha bisukuti wal kaffi. Di antara masyakil, di antara muskilah-muskilah, dan di antara fitnah-fitnah, daf'uha bisukuti wal kaff, cara meredamnya ialah dengan diam dan menahan diri. Di sini disebutkan dengan min litabair. Min untuk menjelaskan sebagian, parsial. Artinya, terkait dengan masyakil dan fitan, ada kalanya bicara itu lebih afdal, bisa meredam masyakil dan fitan yang ada, ketika ada maslahatnya dan sesuai dengan bimbingan yang ada. Namun di antara masyakil-masyakil tadi, fitnah-fitnah tadi, cara meredamnya ialah justru dengan diam, tidak bicara dan menahan diri. Di sini disebutkan beberapa keadaan. Fa'akul minhu, di antaranya adalah qaulu Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, ucapan Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah, imam ahlu sunnah pada masanya. Beliau mengatakan, lastu biraddi alaihim, tidaklah aku membantah mereka, yakni ahlul bid'ah, bishay'in ashadd min sukut, dengan sesuatu yang lebih keras, lebih tajam bagi mereka dibandingkan dengan sukut, diam. Ini disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari dalam bukunya Al-Ibanah nomor 479. Naam. Ini keadaan yang pertama, di mana as-sukut adalah upaya meredam fitnah. Kali ini yang dihadapi adalah ahlul bid'ah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ahlul bid'ah wal ahwa, tokoh-tokoh mereka atau orang yang terfitnah pada bid'ah-bid'ah mereka, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang yang masih memiliki akal yang sehat. Dia bisa diajak bicara, bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berdialog. Tariqah dia ilmiah dengan hujjah, dengan bayan. Tentu mereka menebar syubhat. Yang seperti ini, barakallahu fikum, meredamnya dengan cara ar-rudud al-ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiah kepada mereka, bil-hujjati wal-bayan, dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf dan akwalnya para ulama salaf. Tentunya yang membantah mereka bukan sembarang orang, tetapi ahlinya. Itu dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan munadharatu ahli bid'ah, hukum asal mereka melarang kita untuk munadharah, munaqasyah dengan ahli bid'ah. Tetapi ada beberapa kondisi di mana mereka membolehkan untuk munadharah, mematahkan syubhat ashabil ahwa'i wal bid'ah. Di antaranya ialah Sunni yang membantah mereka seorang alim yang kokoh keilmuannya, yang besar kemungkinan akan mampu mematahkan semua syubhat mereka. Yang kedua adalah aman dari fitnah. Baik fitnah pada dia, fitnah pada mubtadi'nya, atau di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, tidak muncul padanya mafsadah yang besar. Al-muhim, ketika terpenuhi ketentuan munadharah dengan mereka, maka diperbolehkan. Biasanya memang mereka itu adalah orang-orang yang melempar syubhat dengan zahirnya seperti hujjah. Disinilah letak rudud ilmiah para ulama. Disinilah letak akwal ulama ketika mereka memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para ulama, para tulabul ilm al-mutamakinin untuk tampil membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Entah membantah fikrahnya, atau membantah kelompoknya, atau membantah orangnya. Ingat para ulama yang melakukannya. Kita sebagai talibul ilmi hanya membaca bantahan-bantahan ulama kepada mereka dan menukil saja. Ini bukan ranahnya kita. Yang kedua, ada ahlul bidah atau al-maftunun bihim, orang-orang terfitnah dengan mereka. Barakallahu fikum. Tipikalnya adalah para sufaha wal humqa. Orang-orang yang safih. Orang-orang yang humqa, yang ahmak. Tidak ada ilmiahnya. Tidak ada hujahnya. Barakallahu fikum. Yang ada caci maki. Yang ada hanya celaan, cercaan, hinaan, cemoohan, vonis, hukum, hakim. Engkau menimpali mereka satu kata, mereka memberondong kamu dengan ribuan kata. Kamu menimpali mereka satu lembar, mereka memberondong kamu dengan ribuan lembar. Isinya caci maki, membodoh-bodohkan seorang ahlu sunnah ila akhirih. Sufaha yang seperti ini. Yang seperti ini barakallahu fikum, cara meredamnya bukan dengan cara dibantah. Akan semakin nampak safihnya mereka dan akan semakin barakallahu fikum memabi buta dan besar fitnahnya. Tipe yang seperti ini barakallahu fikum yang dinasihatkan oleh para ulama una adalah as-sukut. Diam, mendiamkan mereka. La yultafatu ilaihim, tidak ditoleh mereka itu. La yu'ba bihim, tidak diperhatikan mereka itu. Biarkan mereka dengan apa yang ada pada mereka. Kita hanya menjelaskan, memberikan bayan tentang usul ahlu sunnah. Memberikan bayan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah secara ilmiah dalam poin tadi. Adillah, ayat, hadis, keterangan para ulama. Yakfi. Mereka, diamkan. Ini barakallahu fikum yang dinasihatkan oleh para ulama una ketika terjadi fitnah hajawurah yang mengikuti al-hajuri. Mungkin kebanyakan antum tahu bagaimana mereka begitu arogan di dalam menghizbikan para ulama, menghizbikan para masyayikh, menghizbikan para du'at salafiyin, bahkan menghizbikan semua orang yang menyelisih mereka. Mereka melecehkan, mereka mencemooh masyaikhuna Syekh Ubaid al-Jabiri, jadi bahan olok-olok mereka, Syekh al-Bukhari dan juga yang lainnya. Ini namanya sufaha. Mereka memberikan bimbingan kepada kita untuk meninggalkan mereka. Utrukuhum. Biarkan mereka, tinggalkan mereka sudah. Nah, akan teredam itu fitnah dengan cara seperti itu. Enggak punya bahan mereka. dan kita menjelaskan prinsip ahlu sunnah terkait dengan poin-poin yang diperbincangkan. Nah, sunnah tubayyan, sunnah dijelaskan, kamu jabarkan, bukan kamu perdebatkan. Barakallahu fikum. Di sini diam adalah meredam fitnah. Keadaan yang kedua yang disebutkan di sini, aqul wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini adalah as-sukutu fil umuril mustabihah hatta tutabayyan. Termasuk dalam bab ini adalah diam dalam perkara-perkara yang masih tersamarkan hingga diperjelas. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, al-masyakil wal-fitan juga ada dua terkait dengan al-wuduh wal-istibah. Masyakil dan fitnah ditinjau dari sisi jelas, gamblang, dan samarnya dibagi dua. Ada umur wadihah, jaliyah, perkara yang gamblang, jelas diketahui oleh para ulama, bahkan tulabul ilm. Tahu. Ini sebuah fitnah, sebuah penyimpangan misalkan. Wadih, jeli. Yang seperti ini bisa kita berbicara, bisa kita menghukuminya. Itu pun dengan hujjah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan para ulama, bukan dengan hawa nafsu. Namun di sana ada perkara yang mustabihah, umur khafiyah, perkara yang samar. Ada kalanya tersamarkan pada thullabul ilmi, para pencari ilmu. Maka mereka harus diam dalam masalah itu. Jangan bicara, dikarenakan samar mereka. Ada pula yang bahkan tersamarkan atas para ulama. Maka thullabul ilmi harus diam. Yang berbicara adalah para kibarul ulama yang mengerti masalah itu. Baru bicara ketika tutadayyan, semuanya jelas, semuanya gamblang, dengan dalilnya, dengan hujahnya, ini ayatnya, ini hadisnya, atau ini fatwa ulama'nya. Itu pun dengan ilmu ya. Kita sebagai talib ilmu hanya menukil saja. Ini faedah besar disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala, ketika ditanyakan kepada beliau apakah para thullabul ilm juga harus tampil rudud ilmiah membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di antara yang perlu jelaskan adalah, kata beliau, hunaka umurun khafiyah la yatakallamu fiha illa ahlul ilmi bil adillah. Di sana ada perkara-perkara yang samar, tidak berbicara tentangnya kecuali ahlul ilmi, para ulama dengan dalil. Fal 'alimu nafsuhu la yatakallamu illa bil haqqi wa bil burhani wa bil 'adl. Sang alim itu sendiri dia tidak boleh bicara melainkan dengan hak, dengan burhan, dengan adil. Wala yaqulu 'alallahi bighairi ilm. Sang alim itu sendiri tidak boleh bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Dia mengatakan wa talibul ilmi kadzalik. Begitu bahasa talibul ilm, umurun la ya'rifuha. Ada perkara-perkara dia tidak tahu. Dia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. La yatakallamu fiha. Tidak boleh dia bicara tentangnya. Yang pertama, umur khafiyah. Belum mengatakan setelah itu. Amma umurun ya'rifuha wa hiya wadihatun jaliyah. Adapun perkara-perkara yang dia mengetahuinya, mengilmuinya, di perkara yang wadihah, jelas, jaliyah, gamblang. Wa fiha maslahatun lil muslimin, dan padanya ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Beliau membawakan dua perkara. Jelas, gamblang, dan ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan fayatakallamu fiha bil hujjati wal burhan hasada taqatihi wa ma'rifatihi. Disitulah dia berbicara. Bicara tentang perkara tersebut dengan hujjah, dengan burhan, sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Ada yang khafiyah, ada yang jaliyah. Ila an qal, sahabat beliau mengatakan, beliau berikan nasihat, wa yatakallamu talibul ilmi wal alimu bil hujjati wal burhani wal hikmati wal mau'izatil hasanah. Seorang talibul ilm dan juga sang alim bicara dengan hujjah, bicara dengan burhan, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Walaysa bisafah wa taish, tidak boleh dengan kebodohan dan taish tanpa pertimbangan, enteng gitu, tanpa pertimbangan. Beliau mengatakan ba'dhum yatasaffah, sebagian mereka bicara dengan kebodohan. Wayatis, dengan enteng, dengan tanpa pertimbangan. Wayadurru aksar mimma yanfa', dia pun memberikan mabal lebih baik daripada memberikan kemanfaatan. Dia lebih banyak memberikan darar daripada kemanfaatan. Fahadha as-safa wa at-tais yutraq barakallahu fikum. Maka kebodohan ini dan bicara dengan enteng tanpa pertimbangan ini ditinggalkan barakallahu. Ini disebutkan dalam Fatawa fil Aqidah wal Manhaj halaqah yang pertama di halaman 22. Gamblang. Jelas keterangan dari beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mata'a bi umrihi wa hayatihi fi khair. Sehingga ketika masih mustabihah, jangan bicara. Jangan bicara. Sampai semuanya jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Ada sebuah athar diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 127 dan juga diriwayatkan sama yang lain. Kata sahabat Ali bin Abi Talib, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna yukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada kaum muslimin, kepada masyarakat dengan apa-apa yang mereka kenali, yang mereka pahami. Apakah kamu menginginkan Allah dan Rasul yang didustakan karena itu? Di selain dalam riwayat yang lain, wada'u ma yungkirun, dan tinggalkan sesuatu yang mereka ingkari. Yang mereka enggak bisa menerimanya, enggak bisa memahami dengan baik, yang mereka ingkari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari terkait dengan asar di atas memberikan faedah wa fihi dalilun ala anna al-mutashabiha la yanbaghi ay yuzkar 'indal 'ammah. Pada asar ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mutasyabih, yang belum jelas, yang masih samar, tidak boleh enggak siyokianya disebutkan, disampaikan pada umumnya masyarakat, umumnya kaum muslim. Termasuk mutasyabih, perkara yang dianggap samar, yang tidak sepantasnya disampaikan kepada khalayak ramai. Yang pertama ialah al-hadis allati zahiruha al-khuruj wal-sultan. Hadis-hadis yang secara zahirnya nampaknya membolehkan untuk memerintah penguasa. Ini Imam Ahmad rahimahullah membencinya. Dari Hau Ahmad. Membenci, tidak suka hadis seperti itu disampaikan kepada khalayak ramai. Khawatir, salah paham, dijadikan sebagai hujjah untuk memberontak penguasa. Yang kedua adalah ahadithus sifat. Hadith tentang sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ini Imam Malik rahimahullah yang memakruhkannya. Khawatir masyarakat tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, al-gharaib. Yang gharib, gharib yang aneh-aneh. Yang enggak masyhur, yang enggak ma'ruf. Ini yang membencinya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi, Syaikh Abu Hanifah, muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Juga beliau membencinya jangan disampaikan kepada orang-orang awam, pada halayak ramai, karena khawatir fitnah. Sebab bagi mereka itu belum jelas. Yang keempat, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu ankara tahditha Anas radhiyallahu an lil Hajjaj qissat al-Uraniyin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingkari tindakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kisahnya al-Uraniyin. Li'annahu ittakhadaha wasilatan ila ma kana ya'tamiduhu minal mubalaghati fi safki dima' bi ta'wilihil wahi. Sebab kisah itu dijadikan oleh Al-Hajjaj sebagai wasilah kepada apa yang dia sandari, apa yang diperpegangan dengannya untuk berlebih-lebihan dalam menumpahkan darah kaum muslimin dengan takwil-takwil yang lemah. Kita semuanya tahu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang amil yang zalim, sesat, zalim dan gampang menumpahkan darah. Kisah Al-Uraniyin adalah seseorang yang datang ke kota Madinah. Mereka enggak tahan dengan cuaca Madinah sehingga mereka sakit. Maka Rasul memerintahkan mereka untuk dirawat di tempat perawatan atau pemeliharaan unta-unta. Mereka diminta untuk meminum susu unta, daging unta, kencingnya unta juga. Mereka sembuh, sehat, gemuk. Ternyata mereka membunuh yang memelihara, yang mengembalakan unta-unta tadi. Nabi kita Muhammad SAW mengejar mereka. Dan ketika mereka tertangkap, Rasulullah menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat. Sampai mereka mati. Ini disampaikan oleh kepada Al-Hajjaj. Dan akhirnya Al-Hajjaj berhujjah dengan ini untuk bermudah-mudah menumpahkan darah. Al-Hasan Al-Basri mengingkari ini. Jangan begitu. Dikarenakan ini hadis ketika diterima oleh sosok seperti Al-Hajjaj, jadi fitnah. Akan dijadikan sebagai alasan untuk membantai kaum muslimin. Al-Hafidz rahimahullah telah membawakan empat keadaan di atas. Dan terakhir membawakan Al-Hasan Al-Basri, membawakan sebuah dhabit. Kata Al-Hafidz wa dhabitu dhalik. Dhabitnya. Dhabit ilmu atau hadis yang jangan kau sampaikan kepada orang lain. Wadhabitu dhalik ayyakuna zahirul hadithi yuqawil bid'ah. Zahir hadisnya menguatkan bid'ahnya. Jangan kamu sampaikan. Wadhahiruhu fil asli ghaira murad. Atau zahirnya pada hukum asalnya tidak dimaksudkan. Maknanya bukan mana yang secara zahir, ada makna lain di balik riwayat tersebut. Perlu disyarah. Jangan kamu sampaikan. Khawatir dia menangkap secara zahirnya dipahami lain. Beliau mengatakan fal insaku anhu inda man yukhsha alaihi al-akhdhu bi zahirihi matlub. Fal insaku anhu, maka menahan diri dari yang seperti itu, ilmu atau hadis seperti itu, inda man yukhsha alaihi al-akhdhu bi zahirihi. Ya, di sisi seseorang dikhawatirkan dia akan mengambil secara zahirnya, matlub, menahan diri dianjurkan. Di Fathul Bari juz yang pertama halaman 225. Hadahwa. Sehingga ini perkara harus kita resapi, kita hayati, kita ilmui. Ini termasuk hikmah dalam menyampaikan ilmu, termasuk hikmah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada hal-hal yang tersamarkan bagi masyarakat, tersamarkan bagi seorang talibul ilm, jangan kamu sampaikan. Dan yang masih samar terkait dengan dirinya, jangan kamu bicara tentang ini. Sampai semuanya jelas dan gamblang. Nah, diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, al-mu'minu waqaf hatta yatabayyan. Seorang mu'min itu waqaf, senang tawakuf, senang berhenti. Tidak gegabah dalam bicara atau bertindak. Waqaf hatta yatabayyan, hingga dia tabayyun. Semuanya jelas dan gamblang. Sehingga dalam perkara mustabiha yang masih samar, diam. Jangan bicara, jangan bertindak. Sampai semuanya jelas. Jelas imma dengan dalil, ayat, hadis, atau dengan fatwa ulama, atau dengan keterangan-keterangan dari para ulama, atau vonis mereka, atau hukum mereka, atau mereka menghakimi dengan ilmu dan hujjah. Semuanya jelas, semuanya gamblang. Baru kita bicara, menukil dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Keadaan yang ketiga yang disebutkan di sini. ومن هذا الباب السكوت في الأخبار المتراكمة حتى تتثبت. Dan termasuk dalam bab ini ialah diam tentang berita-berita yang tumpang tindih, simpang siur, hingga ditasabut. Ditasabut. Ini pembahasan terkait dengan akhbar mutarakimah. Kabarnya itu simpang siur, tumpang tindih dari banyak jalur dengan ragam versi, tidak jelas. Diam sampai semua ditasabut. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang membawa berita orang yang fasik, ma'ruf dengan fasiknya, masyhur dengan fasiknya. Atau orang yang gak dikenal, majhul atau mubham. Maka tasabbut di sini mengamalkan sebuah ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang pada kamu orang yang fasik dengan sebuah berita, maka tabayyunlah. Ini di Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ada wadih. Sudah orangnya fasik tasabbut, apalagi akhbarnya mutarakimah, simpang siur. Wajib lagi kebun tersebut. Atau yang membawa khabar orang yang soduk, orang yang sadiq, yang dikenal jujur. Ini orang terpercaya. Hukum asal diterima. Itu keterangan para ulama. Tetapi dalam sebuah konteks tertentu, di antaranya kata para ulama kita, pada akhbar yang mutarakimah, kabar yang simpang siur, yang tumpang tindih, kita juga perlu untuk tasabut berita dia, bukan menuduh dia dusta, tetapi untuk takkidu sihatil khabar, memastikan keabsahan beritanya. Ini di antara contohnya adalah ketika sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu arbah menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat Umar bin Khattab tentang istiadzan salat. Minta izin 3 kali. Beliau tidak tahu riwayat tersebut. Beliau mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, kamu datangkan kepada aku saksi. Atau kalau tidak, kamu akan saya diginikan. Beliau punya hak demikian karena sebagai seorang penguasa. Punya hak untuk mengancam dikarenakan sebagai seorang penguasa. Amirul Mu'minin ketika itu. Beliau Abu Musa pun datang kepada sahabat Ansar. Dan yang bersama beliau yang paling muda di antara mereka ketika itu. Membawa saksi. Nih juga ada sahabat Ansar yang menyampaikan demikian tentang kepada dari Rasulullah SAW. Al-istizanu thalath. Minta izin 3 kali. Diizinkan maka masuk. Kalau kamu disuruh pulang. Di sebagian riwayat disebutkan, sahabat Umar mengatakan, al-hadni as-safqatu bil aswaq. Aku terlalaikan oleh pekerjaan dan kesibukan di pasar. Disebutkan dalam lafaz yang lain, aku tidak menuduh engkau dusta wahai Abu Musa, walakinni uridu an atsabbat, aku enggak menuduh kamu dusta wahai Abu Musa, tapi aku ingin sekedar tasabbut saja. Nah, intinya tasabbut al-akhbar al-mutarakimah. Barakallahu fikum. Ada pernyataan yang sangat bagus dari Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan minal ghalatil fahishil khatir, termasuk kesalahan fatal yang sangat membahayakan, qabulu qawlin nasi ba'dihim bi ba'd, menerima ucapan manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain, qala fulan ya, dari fulan, dari alan. Thumma yabni alaihi sami'un hubban wa bughdha wa madhan wa dhamma. Kemudian sang pendengar yang mendengar dari ucapan orang tadi itu, yang qila wa qala tadi itu, dia membangun di atasnya cinta dan benci, sanjungan dan celaan. Langsung dipakai untuk dasar al-wala' wal-bara'. Kata beliau, ghalat fahish, kesalahan yang fatal yang sangat membahayakan. Beliau mengatakan, fakam hasala bihadal ghalati umurun sara akibataha an-nadama. Betapa banyak terjadi dengan sebab kesalahan seperti ini. Terjadi sekian banyak perkara-perkara yang akibatnya pada penyesalan semuanya. Wakam asya'an nasu anin nasi umuran la haqa'iqa laha bilkulliyah. Betapa banyak sebagian orang menebarkan isu tentang orang lain. Perkara-perkara yang tidak ada hakikatnya secara keseluruhan. Sama sekali kan hakikatnya. Maka beliau mengatakan, fal wajib al-aqil. Maka wajib atas orang yang berakal, at-tasabbut, harus tasabbut. Wat-taharrus, harus berhati-hati menahan diri. Wa'adamu tasarru' dan jangan terburu-buru untuk berucap, untuk menyebarkan, untuk menfonis apalagi. Wa bihadza yu'rafu dinul 'abdi wa razanatuhu wa 'aqluhu. Dengan cara inilah, dengan tasabbut dia, dengan kehati-hatian dia, dengan dia enggak terburu-buru itu, akan diketahui agama seseorang, kekokohan agama seseorang dan akalnya dia. Nah, sehingga khulasanya adalah tunggu sampai segala sesuatu itu jelas, gamblang. Disitulah kamu bisa berbicara. Itu pun dengan hujjah, dengan burhan, dengan adil. Dan ketika ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Terakhir, aku mengatakan wa min dawabiti hadzal babi, dan termasuk dhabit bab ini adalah qaulun Nawawi rahimahullah fi Riyadh. Ucapan Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Salihin pada bab tahribul ghibah dan hifdzul lisan. Beliau mengatakan, i'lam ketahuilah annahu yanbaghi likulli mukallafin ayahfadha lisanahu an jami'il kalam. Seyogyanya bagi tiap-tiap mukallaf untuk menjaga lisannya dari semua ucapan. Illa kalaman zaharat fihi al-maslahah. Kecuali ucapan yang nampak padanya kemaslahatannya. Wa matastawa al-kalam wa tarkuhu fil maslahah, dan kapanpun sama antara ucapan dan tidak berucap pada kemaslahatannya, fasunnatul imsak wa an, maka yang sunnah menahan diri dari ucapan tadi. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila harabin aw makruhin. Sebab terkadang ucapan yang mubah menyeret kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Wadzalika kathirun fil 'adah, dan itu sering pada kebiasaannya. Wassalamatu la ya'tiluha syai', dan keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Titik. Wallahu al-muwaffiqul shawab. Barakallahu fikum. Ini kaidah umumnya. Sebagaimana yang diterangkan di nasihat yang sebelumnya, perhatikan masalah dan mafasid. Hanya bicara ketika ada maslahatnya. Ketika maslahat dan mafsarnya sama, diam itu aula. Jangan sampai ucapan yang mubah menyeret kita kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Baik. bicara ketika hak pada niatnya, hak pada keabsahan ucapan dengan hujjah dan dalil, dan hak pada dampaknya. Seperti yang disampaikan pada nasihat yang kedua pada buku ini. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua. Sehingga tepat waktu dan situasi untuk berbicara. Dia bicara tepat waktu dan situasi untuk diam. Maka dia pun diam. Ada kalanya bicara dengan ketentuannya. Ada kalanya diam juga dengan ketentuannya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.